wahai temanku dan sahabatku. Terima kasih atas waktumu yang kau berikan selama ini. Rasa tulusmu dan rasa hormat. Yang merasuki diriku.